الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita kembali di sore hari ini belajar kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, kitab percakapan bahasa Arab. Pertemuan terakhir, alhamdulillah, kita sudah selesai dari pelajaran pertama sampai cara menulis. Sampai cara menulis. Ini terakhir, selesai. Di hari ini, sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, kita mau melihat bagaimana ini menulisnya yang kemarin. Ini ada latihan. Ini menulis ana, sa'ala, daro atau darun, mudarrisun, wahidun. Itu yang mau ditulis sekarang. Ana, sa'ala, darun, terus mudarrisun, wahidun. Ini dulu. Kita tes tulisnya itu. Berarti papannya di sini. Bisa di sini. Terpas ini papannya. Pas. Silakan Parno. Iya, alhamdulillah. Karena sudah diajarkan kemarin. Kita tulis langsung itu. Ana, sa'ala, darun, mudarrisun, wahid. Ana, iya. Hamzah, bukan Hamzah dulu. Taruh Hamzahnya di atasnya. Terlalu kecil. Kasih seimbang dengan alifnya. Iya. Ana, terus sa'ala. Baik. Ta'ala. Baik. Ke bawah lagi. Darun. Baik. Tidak ada Hamzah. Cuman Alif. Iya. Jadi perhatikan Hamzah atau Alif. Gitu. Darun. Terus mudarrisun. Mudarrisun. Iya, baik, betul. Sudah sesuai aturan ya. Mudarrisun. Terus, wahidun. Baik. Baik. Nah, sekarang kita daurokan tulisannya Pak Arno. Silakan kembali Pak, Masya Allah. Ini sudah pas tadi itu cara menulis. Sudah pas, mungkin tinggal miring-miringnya. Jadi, itu kan kalau kita tulis anak, jangan dibuat bengkok begini. Jadi, turun sedikit baru lurus. Jadi, kalau kita tulis begini. Jadi, anak. Jadi, bukan bulat begini. Tapi, kita kasih pas garisnya. Ini kan garis. Jadi, kita begini, baru begini. Jadi, bukan, jangan langsung miring dari sini. Jadi, ke bawah, baru lurus, baru begini. Iya. Jadi kalau ana, jadi kalau kita tulis ana, alif, baru ke bawah, baru lurus, baru ke atas. Usahakan yang ini, Pak, lebih tinggi dari alif ini. Kenapa? Karena kita mau taruh hamzah. Jadi hamzahnya ini harus lebih sama tingginya ini. Jadi ini kan tadi kita mirip hampir sama, baru kita taruh hamzah jadi lebih ke atas. Jadi bisa naik di atas garis nanti. Jadi kita tulis alif baru ini nih, coretnya, naiknya itu, usahakan nanti ini, sama kini nanti kalau ditaruh hamzanya. Itu ana. Kemudian sa'ala, ininya masalah sedikit, lamnya itu terlalu cepat miringnya, sehingga ada selanya di sini. Jadi turun dulu, baru miring, baru ke sebelah. Misalnya sa'ala, jadi kita tulis begini, lurus ke atas, baru ini juga lurus ke bawah, baru begini. Jadi, baru sa'ala. Kemudian, dar. Sudah pas itu, alhamdulillah. Jadi, dar. Dar. Mudarrisun. Masya Allah. Mimnya aja. Jadi, dia tidak bengkok begitu. Lurus garis. Kibar. Jadi, lurus garis, mim begini. Lurus, baru naik. Dal. Nah. Jadi, bukan dia. Jadi, kalau itu kan nanti sambung sebelumnya itu jadi begini. Jadi, kan mau kita sambung nanti di sini. Jadi, kalau sambung, gimana modelnya gitu nanti? Jadi, enggak. Ini. Jadi, usahakan itu mim dulu, baru lurus, baru naik, baru dal. Enggak. Makanya mimnya itu lurus gitu dulu. Jadi, mim, baru lurus, baru kesini naik gini. Baru begini. Mudaris, jarro gini. Jadi, maksudnya, jadi ini nih, ah, kalau ada garis begitu gini. Lurus, tidak bengkok. Nah, ini kalau kita nanti garis, jadi ada naikin mimnya. Seakan-akan kalau orang kasih titik ini, jadi nunki. Iya, nanti bisa orang kasih titik. Jadi salah baca nanti jadinya. Jadinya mundaris. Bisa kayak begitu. Iya. Atau mutadaris. Karena beda itu artinya, kalau mundaris, terpelajar. Kalau mudaris, guru. Jadi artinya itu berubah kalau tambah satu huruf. Baik. Terus, wahid. Wahid juga sudah mantap, Masya Allah. Wahid. Sudah. Iya, betul. Kan silat atau? Alhamdulillah. Ya. Saya hapus Pak Pardi ini. Jadi itu Pak Arno. Alhamdulillah. Sudah mantap ini. Cara coretnya juga, Masya Allah. Tinggal latih terus. Coba Pak Pardi. Ini yang sama. Masih yang sama. Itu ana, sa'ala, darun, mudarris, wahid. Belum kita ditulis. Ana. Terus sa'ala itu tuh sa'ala yang kedua ke bawah sa'ala sa'ala iya sa'ala terus darun. Baik, terus mudarris. Mudarris. Muda ro res sa. Tidak ada ini musuhnya. Komentarnya. Mudarris. Mudarris. Baik. Terus, wahid. Ya, baik. Gitu, Ji. Itu yang kita bisa. Baik. Nah. Jadi, perhatian, Ki. Setiap ini. Apa masalahnya di... Di Pak Pardi tadi, jadi beliau tulis anak itu, titiknya nun. Usahakan ke sini lagi sedikit. Iya. Karena nanti kalau ada huruf sebelumnya, nunnya jadi apa itu Pak Pardi? Jadi misalnya nanti itu, kalau kita tulis misalnya tanah, ada huruf sebelumnya. Kalau kita tulis tanah, tuh, gini. Berarti kan gini, nun. Kalau kita titiknya di sini, jadi jangan kipas di awal begini titiknya. Titinya di sini. Nah, kita bisa paham ya? Jadi titiknya karena ini nanti kalau mau kita sambung sebelumnya. Terus waktu tadi papa ditulis sa'ala, caranya gini. Bukan. Jadi cara tulisnya itu sin gini, baru ini alif, baru lam, baru ini. Jadi hamzahnya belakangan. Jadi jangan sin dan begini. Sa'ala dah, baru lam. Jadi usahakan ini hamzahnya kapan? Terakhir. Itu tadi. Terus dar. Dar itu enggak ada masalah. Ketika di situ dalnya. Karena enggak ada bersambung dengan setelahnya. Cuman ini Pak Berni. Nih. Kalau kita baca ini apa itu? Enggak. Kalau orang paham pasti dia baca ini. Murari. Kalau orang paham ini. Masya Allah nih. Kita dengar itu Pak Arno. Kalau orang paham pasti dia tahu dan. Malah kalau paham nih ini. Dia akan bilang ini roh. Iya, jadi itu dal di atas garis gitu Pak. Jadi, kalau kita datang mim begini, ke atas ke dulu. Karena dia di atas garis ki. Ke atas dulu baru ke bawah. Itu baru dal. Ah, kalau ro, cocok itu. Jadi dia pas garis, langsung begini. Ro. Jadi kalau orang paham itu bacanya muraris. Muraris. Buang enggak tahu itu apa itu muraris. Nih ya. Nah, yang kita mau adalah apa? Mudarris. Jadi mim, mim baru naik, baru gini, baru ro, baru sin. Ya jadinya apa? Mudarris. Jadinya mudarris. Wahidun. Sama itu kasus tak? Wahid. Wahid. Kalau orang tahu, dia akan baca apa itu? Wahir. Iya kan masih ro itu. Jadi kapan masih gini? Masih gini, masih segaris itu masih ro. Jadi dia harus ke atas. Jadi kita kalau menulis, jadi wahid, waw dulu, wa, waw baru, ke atas ki, ke atas ki, ke atas dulu baru ke bawah. Iya, yeah. Jadi ke atas baru ke bawah. Jadinya apa? Wahid. Wahid. Kita paham ini? Baik. Satu orang lagi. Siapa Parno? Hah? Hah? Iya. Pak Kamil. Baru ikut tahu. Ada contohnya. Iya. Ada contohnya Pak Kamil. Iya. Coba lagi. Bismillah. Karena tiga orang ini. Jadi pertemuan depan lagi, lanjut lagi latihan tulis. Sama. Ya, hapus semua dulu itu. Itu. Ana, sa'ala, dar, mudarris, wahid. Ya, baik. Masya Allah. Jadi, kelihatan berarti ya, Pak Kamil tidak hadir waktu latihan menulis. Minta? Kelihatan, Minta? Jadi itu biar menulis, memang butuh belajar. Jadi seperti tadi, tulis anak. Jadi itu, kalau anak kan begini. Tidak, bukan begini. Bukan A, Hamzah, baru Nun, titik, baru kasih A. Alif, bukan. Jadi kalau kita tulis anak, iya, titiknya itu yang angka penanya itu terakhir. Kemudian Sa'ala juga. Itu kan masih miring sekali. Jadi dia itu harus lurus garis. Gini. Ini kan masih miring ke atas. Sa'ala. Tulis. Mudaris. Lumayan. Iya. Dalnya. Iya. Dar. Ya ini mudah, Ji. Karena kelihatan kan dia terpisah semuanya. Yang masalah itu nanti kalau bersambung memang. Selalu masalah itu kalau bersambung. Dengan sebelum atau setelah. Ya seperti itu. Mudaris. Ya. Kayak tulis alif bata. Masih jauh jaraknya. Jadi jaraknya itu enggak jauh. Jadi mudaris itu mim, dal, ro, sin. Jadi. Oh jaga jarak di. Ya. Enggak ada di koronanya kalau huruf. Enggak ada. Jadi maksudnya. Jadi masih. Kayak tulis alif bata. Wahid. Itu juga masih. Masih jauh. Haknya masih jauh. Karena tulis hak itu begini. Iya. Haknya. Jadi haknya kepalanya. Jadi wahid. Wahid. Jadi kasih bentuk. Ki. Tanda? Iya. Tapi alhamdulillah. Baik. Jadi nanti lagi. Jadi nanti tidak mi Pak Pardi sampai Arno sampai Kamil. Tekan depan. Yang lain dari kita. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk di pelajaran berikutnya. Karena sudah selesai pelajaran pertama. Sekarang kita masuk Al-Wahdatu Tsaniyah. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita masuki sekarang ini. Masya Allah. Setelah sebelumnya. Kita sudah selesai dari At-Tahiyah wa Ta'aruf. Bagaimana cara kita berkenalan dengan teman kita dan memperkenalkan teman kita? Sudah. Kalau sekarang Al-Wahdatu Tsaniyah pelajaran kedua Al-Usra tentang keluarga. Tentang keluarga. Jadi sekarang ini setelah kita memperkenalkan diri kita, kita memperkenalkan keluarga kita. Maksudnya apa bahasa Arabnya? Ayah, ibu, kakek, nenek, paman. Apa bahasa Arabnya? Bagaimana cara kita mengucapkannya? Dan ini tentang usro. Apa artinya usro? Keluarga. Sekarang kita masuk. Al-hiwarul awal. Kita masuk di al-hiwar al-awal. Percakapan pertama. Percakapan pertama. Undur wastami wa'id. Lihat, dengar, ulang. Tapi sekarang lihat dulu. Supaya tahu dulu artinya semua. Baru kita baca sebentar. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Ini sudah sebelumnya. Hadihi suratu usroti. Ini adalah foto keluargaku. Surah foto. Surah adalah apa? Foto. Hadihi ini suratu foto usroti keluargaku. Ammar bilang, Masya Allah. Man hada? Masya Allah. Siapa ini? Man hada? Siapa yang ini? Dia bilang, hada walidi. Ini bapakku. Jadi walid itu bapak. Tambah ya itu menjadi bapak saya. Asalnya walidun. Tambah ya walidi. Ini bapak saya. Bapakku. Adnan. Namanya apa? Adnan. Wahuwa muhandis. Dan dia adalah seorang insinyur. Muhandis. Apa artinya muhandis? Senyur. Waman hadihi. Dan siapa ini? Nah, perhatikan penggunaannya. Kalau kita tanya laki-laki, man hada. Siapa ini? Kalau kita tanya perempuan, man hadihi. Artinya sama ini. Artinya sama. Cuma penggunaannya. Kalau laki-laki hada. Kalau perempuan, hadihi. Hadihi walidati. Ini adalah ibuku. Walidati. Bedanya dengan ayah, ada taknya. Bedanya. Jadi, gampang sekali sebenarnya. Kalau yang abi umi kan, gampang. Memang beda katanya. Abi sama umi beda katanya memang. Kalau ini, kata-kata yang umum. Yang orang pakai. Orang tua. Jadi kalau bapak, walid. Walidun. Kalau ibu, walidatun. Walidatun. Ini ibu. Amin. Kemudian perhatikan baik-baik. Kalau walid tambah ya, saya. Walida tambah ya, saya. Walidun menjadi walidi. Walidatun menjadi walidati. Perhatikan baik-baik. Jadi kan ini ya mengharuskan sebelumnya dibaca apa? Kasroh. Perhatikan baik-baik ini bentuknya. Jadi walid ayah, walidat, walidah i, ibu. Tambah ya jadinya ibu saya, ayah saya. Jadi bilang situ, hadihi walidati. Ini adalah ibu saya, Sa'idah. Namanya Sa'idah. Wahia tobibah. Lihat, perhatikan itu. Wahia. Tadi di atas, wahua. Nah, sama itu domir. Kalau hada hadihi, namanya kata ganti. Isim isyarah, bahasa Arabnya. Kata ganti. Kalau ini huwa, hiya, domir, kata ganti. Ah, huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Jadi, wahia tobibah. Dia adalah seorang dokter. Waman hada, dan siapa ini? Hada akhi pisa wahua tolib. Ini saudaraku Isa. Dia adalah seorang pelajar. Waman hadihi. Perhatikan. Beda. Waman hadihi. Karena perempuan. Dan siapa yang ini? Hadihi ukti. Ah, ini juga. Jadi, perhatikan. Jadi sudah kita dapat walid, walidah. Sudah kita dapat walid, walidah. Itu bapak, ayah, ibu. Sekarang saudara, saudari. Kalau saudara, akhun. Akhun. Kalau saudari, ukhtun. Ukhtun. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara laki-laki, namanya apa? Akhun. Kalau saudari perempuan, namanya ukhtun. Nah, ini juga bisa tambah ya. Ini akh tambah ya, uk tambah ya. Nah, akun kalau tambah ya menjadi akhi. Ya artinya saya. Ya artinya apa? Saya. Berarti saudara saya akhi. Kan begitu. Saudari saya uktun tambah ya menjadi ukti. Uktun tambah ya menjadi apa? Ukti. Bisa ini? Antum jelas ini? Sudah dipahami? Kita paham, Pak? Ya, kan ada kata gini. Walidun. Kalau tambah ya jadinya walidi. Walidi. Langsung kasroh. Kalau ini walidatun, tambah ya menjadi walidati. Walidati. Sama ini. Akun tambah ya menjadi aki. Aki. Uktun tambah ya menjadi ukti. Oh, ini lancar ya. Ukti. Ya. Pak Heru lancar. Iya. Menjadi apa? Ukti. Jelas ini? Bisa ini? Bisa ini? Insya Allah, Pak. Coba, Pak. Akun menjadi tambah ya. Pak, assalamualaikum, Pak. Menghayal gitu. Jengki. Iya. Bukan, Pak. Yang ini, yang ini. Akun menjadi aki. Kenapa jadi ukti? Kenapa saudara ditambah saudari? Salah ini. Jadi akun tambah ya menjadi aki. Uktun tambah ya menjadi baru, Pak. Langsung ke kasro. Ah, jadi ini, lihat. Saudara laki-laki. Saudari. Perempuan. Tambah saya, bilang begitu. Saudara saya. Saudari saya. Tinggal tambah ya. Jadinya seperti itu. Paham ya? Sudah, empat kata. Masih ada lagi ini, kan keluarga yang mau kita pelajari. Baik. Setelahnya lagi. Dia bilang, waman hadihi. Hadihi ukti. Ini saudari saya. Ablah. Namanya Ablah. Wahia mu'allimah. Dia adalah seorang pengajar. Ah, sudah lewat sebelumnya mudarris. Sama. Mudaris, mudarisah. Muallim, muallimah, pengajar. Pengajar, itu dua kata boleh dipakai. Kemudian berikutnya lagi. Wahada jaddi. Wahadihi jaddati. Sempurna. Ini adalah jaddi. Ini adalah jaddati. Nah, ini kakek, nenek. Jaddun. Jadi, kalau kakek kan, jaddun. Jaddun. Kalau nenek, jaddatun. Tambah saja tak. Jaddatun. Itu asalnya. Kalau tambah ya, jaddun, tambah ya, saya. Apa jadinya? Jaddi. Tasdid. Jaddi. Langsung kasro. Jadi jaddun menjadi jaddi. Kakek saya. Paham kan? Itu baru saya itu. Nanti masih ada lagi kamu dia. Saya dulu dikasih lancar. Jaddatun. Apa artinya jaddatun? Nenek. Kita kan nenek semua. Ini jaddatun. Nenek. Tambah ya. Menjadi apa? Jaddati. Jaddati. Perhatikan itu. Jaddati. Sudah. Selesai. Itu keluarga. Itu keluarga pokok dulu. Nanti ke sampingnya. Iya. Ke sampingnya nanti. Jadi dipahami semua artinya itu? Masya Allah. Jelas ya? Baik, sekarang ikuti dulu. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hada walidi Adnan. Wahuwa muhandis. Waman hadi? Hadihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Waman hada? Hada akhi Tisa. Wahuwa talib. Waman hadihi? Hadi ukti Ablah. Wahia muallimah. Ulang. Waman hadihi? Hadihi ukti abla wahia muallima. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Masya Allah. Coba antum awal, ana jawab. Ulang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wa man hada? Agak kacau. Masya Allah. Man hada? Wa man hadihi? Waman ulang-ulang. Waman hadihi. Waman hada. Waman hada. Ulang-ulang-ulang. Waman hada. Jadi bernada juga sedikit. Hada akhi Isa. Jangan. Hada akhi Isa wa tolib. Dalamilah sedikit. Kan tak didalami jadi kacau. Jadi lihat. Hada akhi Isa wa huwa tolib. Kan kita mau kasih tahu orang. Ini saudaraku. Hei. Saudaraku ini. Isa. Dia tolib. Begitu maksudnya. Jangan asal baca. Maknai kan sudah diartikan tadi. Ulang-ulang. Waman hada. Masya Allah, mantap. Waman hadihi? Hadihi ukti Mu'allima. Kalau mu'allama, yang diajar. Kalau ini pengajar. Jadi beda harokat, nanti beda arti. Ulang-ulang. Hada, ulang. Waman hadihi. Masya Allah. Wahada, lanjut. Masih ada. Masya Allah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Yeah. Baik. Setelahnya, al-mufradat. Kosa kata baru yang ada di tadi, di percakapan pertama. Al-aur, paparannya, undur wastami wa'id. Lihat, dengar, ulang. Langsung, lihat, dengar, ulang. Kenapa harus antum lihat? Supaya maknanya antum paham. Ketika antum sebutkan itu ucapan, maka antum tahu apa maknanya. Apa artinya? Coba, surah. Surah. Apa artinya? Gambar. Baik. Tot ya, bukan saroh. Ya, bukan sa, tapi sot, su. Iya, karena kalau suro pakai sin, surat, surat. Ayat-ayat, surah, Al-Fatihah, itu pakai sin. Iya, kalau ini pakai sot, gambar, foto. Kalau pakai sin, surat. Iya, betul. Sekarang ulang, suro. Usro. Apa artinya usro? Keluarga. Ulang. Jadi itu di otak itu yang muncul. Usro artinya apa? Keluarga. Ulang. Usro. Usro. Jaddun. Jaddun. Jaddatun. Jaddatun. Muallimah. Muallimah. Talib. Talib. Walidah. Walid. Walid. Apa artinya muallima? Guru atau pengajar. Talib, pelajar. Walidah, ibu. Walid, oh gitu. Ibu abah. Betul, ibu abah. Baik, ayah. Alhamdulillah, mantap. Sekarang, sil bainal kalimati wasuratil munasibah. Ini pelajaran anak TK ini. Cuman untuk ditekankan maknanya. Katanya sil, sil artinya sambungkan. Pasangkan. Bainal kalimah antara kata, wasuro, dan gambar al-munasibah yang sesuai. Indak Parno, jaddatun. Itu kosa katanya. Gambarnya yang mana? Baik. Yang kesampingnya, papardi, usrotun. Yang di bawah. Indak Fahru. Muallimah. Yang di A? Nah, yang di bawah. Baik. Masya Allah. Talib. Indak. Sul. Talib. Kenapa bukan di bawah? Betul. Masya Allah. Sudah bisa dia kaji. Betul. Alhamdulillah. Mantap berarti. Cocok itu. Kenapa keheran? Iya, betul. Alhamdulillah, berarti sudah pas. Paham kan? Sambungan gambarnya. Sisa setelahnya kan pasti tahu. Kalau sudah tahu satu, berarti satu ditahu. Baik lagi, di bawah lagi. Percakapan kedua. Kita masuk ya, enggak apa-apa ya. Masih ada waktu? Banyak. Dah, masuk lagi kedua. Kita usahakan ambil semua dulu percakapan tiga kan? Nah sekarang. Al-Hiwarusani, percakapan kedua. Percakapan yang kedua. Undur wasami wa'id. Lihat, dengar, ulang. Lihat, dengar, ulang. Lihat dulu sekarang. Dan dengarkan dulu. Nanti sebentar baru ulang. Karena kita butuh tahu. Kan ada kosakata baru di sini yang dikasih. Lihat. Hal hadihi syajaroh. Hal, kata tanya. Apakah? Ini istifham kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya kata tanya. Hal, apakah? Hadihi ini, syajaroh pohon. Syajaroh pohon. Apakah ini pohon? Dia bilang, na'am. Hadihi usratul rasul. Ini keluarga rasul. Masya Allah. Sekaligus di sini kita hafal keluarga dekat Nabi kita Muhammad SAW. Bagus ini percakapan. Masya Allah. hadhihi usratul rasul. Inilah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Am Umar sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sesuai sunnah. Karena kalau kita dengar nama Rasul, kita bersalawat. Antum sudah bersalawat? Salawat. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau dengar nama Rasul itu bersalawat. Hada waliduhu Abdullah. Sebelum masuk di situ sekaligus, ini kan perhatikan dulu di papan. Gini kan, tadi anak bilang, tambah ya kan? Tambah ya kalau saya. Kalau saya, sekarang kalau dia dan kalau kamu. Gampang sekali. Kalau dia laki-laki, hu. Kalau dia perempuan, ha. Perhatikan baik-baik. Ya? Kalau dia laki-laki apa? Hu. Kalau dia perempuan, ha. Dan harokatnya tidak ikut kasroh. Dommah. Jadi, ak menjadi akuhu. Paham kan? Uktun menjadi uktuhu. Jadi yang kasroh tadi itu yang ya. Kalau yang lainnya tetap di, langsung di dommah. Jadi misalnya ini, jaddun, jadduhu. Jaddatun, jaddatuhu. Paham? Tetap tu. Yang kasroh itu hanya siapa? Iya. Walidun menjadi waliduhu. Tetap. Waliduhu. Paham kan? Walidatun. Walidatuhu. Demikian pula ha. Ha sama. Misalnya. Akun menjadi aku ha. Aku ha. Uktun ha. Uktuha. Paham kan ini? Jadi enggak. Akhirnya enggak berubah. Kalau tadi itu berubah. Dari domma menjadi kasro. Kalau ini jangan ubah. Tetap domma. Coba. Jaddun ha. Jaddahu ha. Banyak yang dikasih masuk. Iya. Jaddun menjadi. Ya. Jadduha. Walidun. Semua-semua. Walidun. Waliduha. Paham kan? Walidatun. Jaddatun. Itu kalau dia. Dia laki-laki. Hu. Dia perempuan. Ha. Tinggal satu lagi. Kamu. Ka. Kalau kamu laki-laki. Ka. Kalau kamu perempuan. Ki. Selesai cerita. Kan cuma tiga. Saya, kamu, dia. Kan cuma itu saya. Saya, kamu, dia. Tidak ada lagi orang lain. Anda paham itu? Hah? Jelas ini? Lihat. Uk, ak. Akun tambah ka tetap. Aku, ka. Uk, tun. Uk, tu, ka. Jangan ubah. Yang berubah itu ya, toh. Ya saja. Coba. Jad, dun. Hah? Jadduka. Walidun. Walidun. Ha? Walidatun. Belum. Baru ka. Jangan dulu ki. Kan itu perempuan. Nabi Rasul. Jaddatun. Ha? Sama dengan ki. Cuman perempuan. Paham kan? Misalnya. Jaddatun. Tambah ki. Apa? Saya penasaran. Jaddatun, amin. Jaddatuki. Ulang. Jaddatun. Ya, jaddatuki. Semuanya. Walidatun. Hah? Ki. Walidun. Apa? Waliduki. Jaddun. Uktun. Selesai. Itu perputarannya. Ingat yang berubah itu cuma dia. Karena ya tidak cocok kecuali dengan apa? Kasro. Itu dulu. Iya. Nanti kita tidak bisa hafal. Iya. Cukup satu orang dulu. Satu orang. Karena masih ada nanti dua orang sama tiga orang. Iya. Nanti saya memberatkan. Iya. Nah, itu dulu tiga, kan? Jadi untuk laki-laki, perempuan. Kalau ya, umum. Laki-laki, perempuan bisa ya. Laki-laki, perempuan bisa ya. Jelas, kan? Yang kamu sama dia ini. Dia laki-laki beda sama dia perempuan. Kamu laki-laki beda sama kamu perempuan. Itu yang diingat. Nah, sekarang lihat. Hada waliduhu. Kenapa hu? Laki-laki. Ini bapaknya belum. Bapaknya belum. Karena hu kembali ke Nabi Muhammad. Iya kan? Ini bapak belum. Bapak Nabi Muhammad SAW. Abdullah. Nama bapak belum adalah Abdullah. Wahadihi walidatuhu. Inilah adalah ibu beliau. Aminah. Namanya siapa? Aminah. Wahada jadduhu. Yang tadi ini yang dimainkan. Dan ini adalah kakek beliau. Abdul Muttalib. Yaitu Abdul Muttalib. Wahada ammuhu. Am. Ya. Ini sekarang ini. Ya. Bisa saya anak hapus ini ya? Tidak bisa ya? Supaya masukkan lagi sekarang karena dengan ini nanti lengkap sudah. Perhatikan bahasa Arab ini paman. Paman. Ya, paman itu ada dari pihak ab, walid. Ada dari pihak walid. Apa artinya pihak walid? Pihak bapak. Dan ada dari pihak apa? Walidah. Dari pihak ibu. Itu beda bahasa Arabnya. Paman dari pihak ayah. Itu namanya am. Pakai ain. Ammun. Kalau bibi dari jalur ayah. Ammatun. Ammatun. Ammatun. Paham kan? Kalau dari pihak ibu, bukan itu. Tapi bahasa Arabnya adalah kholun. Kholun. Ya? Kalau dari bibi, ini paman. Kalau bibi, kholatun. Kholatun. Ah, beda itu? Semua artinya paman dan bibi. Cuman beda jalur. Kalau bapak, ammun, ammatun. Kalau dari jalur ibu, kolun, kolatun. Semuanya paman dan bibi. Ini artinya paman. Ya, ini artinya bibi. Hah? Cuman beda dari jalur ibu, beda dari jalur bapak. Sudah kan? Itu masya Allah. Jadi makanya lihat sini. Kalau antum dikatakan, wahada ammuhu. Berarti dari pihak apanya ini? Bapaknya. Saudaranya bapaknya berarti. Begitu maksudnya. Kalau dibilang am berarti saudaranya bapaknya. Paham kan? Wahada ammuhu al-Abbas. Ini paman beliau. Itu saudara bapak beliau al-Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Ini juga paman beliau Hamzah. Mas saudaranya lagi. Wahada ammuhu Abu Talib. Ini adalah paman beliau juga. Saudara bapaknya Abu Talib. Jadi Abu Talib itu adalah paman Nabi. Bukan ayahnya. Tapi saudara dari ayah beliau Abdullah. Iya. Terus. Beliau bilang. Wahadihi. Hadihi. Berarti perempuan. Hadihi ammatuhu. Bibi. Dari pihak. Dari pihak. Ayah. Jadi ini. Wahadihi ammatuhu. Sofiyah. Ini adalah. Bibi beliau. Sofiyah. Namanya. Wahadabnuhu. Ah, ini tambahan sekarang. Ibn, anak laki-laki. Ibn, anak laki-laki. Ya. Makanya, wahada bnuhu al-Qasim. Ini anak beliau al-Qasim. Anak laki-laki beliau al-Qasim. Wahada bnuhu Abdullah. Ini anak beliau juga Abdullah. Wahada bnuhu Ibrahim. Ini anak beliau juga Ibrahim. Wahada bnatuhu. Jadi sebenarnya kan kalau kita kan di dalam nama kan kita bilang bin binti. Ya kan? Kita bilang kan kalau laki-laki apa? Bin. Bin kan? Bin. Kalau perempuan? Binti, kan begitu? Ya, binti, bintun, ibnun. Ah, ini kalau disatukan berarti ibn. Ibn untuk siapa? Ibnu untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan tambah lagi tak menjadi ah ibnah. Ibnatun. Jadi perempuan. Paham kan? Ah, cuman ada prosesnya. Ini alif bisa hilang, maka jadi bin. Ini alif juga bisa hilang, menjadi bin. Eh, jadi bin bintu. Karena alifnya dihilangkan. Paham kan? Jelas? Eben, anak laki-laki. Kalau ibnah, anak perempuan. Jadi lihat. Hada binuhu. Wahadihi binatuhu. Fatimah. Ini anak perempuan beliau, Fatimah. Wahadihi binatuhu. Ruqayyah. Ini anak perempuan beliau, Ruqayyah. Wahadihi binatuhu. Zainab. Ini anak perempuan beliau, Zainab. Wahadihi binatuhu. Ummu Kulsum. Ini anak perempuan beliau, Ummu Kulsum. Jelas kan? Inilah keluarga Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayah, ya, ibunya, kakeknya, kemudian paman dan bibinya, anak laki-laki dan anak perempuan beliau. Jadi antum kalau mau hafal bisa difoto ini. Iya. Yang dekatnya. Masya Allah. Coba ulangi. Sudah paham artinya ya? Sudah ya? Selesai. Baik. Kita ulang. Hadihi. Hal hadihi syajarah. Ulang. Naam. Hadihi usratul rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Ha, ulang-ulang. Hada waliduhu Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Bukan Muttalib. Muttalib. Ulang-ulang. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Ulang-ulang. Wahada ammuhu Al-Abbas. Ingat bukan um. Kalau um pakai hamzah. Kalau ini pakai ain. Am. Um ibu. Am paman. Ulang. Wahada ammuhul Abbas. Ulang. Wahada ammuhu Hamzah. Hamzah. Ulang-ulang. Wahada ammuhu Hamzah. Ulang. Hamzah. Bukan Hamzah. Za. Suara lebah. Iya. Itu. Iya. Nah, apa nih Pak Pardi ini? Suara lebahnya. Hamzah. Bukan Hamzah. Hah? Hamzah. Coba, Pak. Hai, apa? Za. Iya. Bukan sa. Ah, Hamzah. Lumayan. Oh, iya. Alhamdulillah. Wahada ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahadi ammatuhu Sofiyah. Wahadi ammatuhu Sofiyah. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Ulang. Wahada ibnuhu Abdullah. Ulang. Wahada ibnuhu Ibrahim. Ulang. Wahadihi binatuhu Fatimah. Ulang. Wahadihi binatuhu Ruqayyah. Ru. Ruqay, Ruqo. Ruqayyah. Ulang, Ruqayyah. Iya. Ulang, wahadihi binatuhu Ruqayyah. Wahadi binatuhu Zainab. Za Zainab. Ha? Zainab. Ulang. Wahadi binatuhu Zainab. Iya. Wahadi binatuhu Ummu Kulthum. Wahadi binatuhu Ummu Kulthum. Coba baca berparagraf mulai dari sini. Silakan hadir. Lanjutannya setelahnya. Konsentrasi, konsentrasi. Mau kita kasih mic? Ulang-ulang. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Pelan-pelan ke? Ulang-ulang. Lanjut. Indah. Abdul Mut. Iya, ulang. Hadanya juga salah ya. Da itu ujung lidah, ujung lidah dan ujung gigi atas. Da. Bukan zda. Da. Iya. Betul, lanjut. Da. Da. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas, tak? Jangan kasih napas dia. Jangan kasih ruang. Da. Padat ki. Am. Terus. Al-Abbas. Al-Abbas. Ulang. Kalau ummu itu ibu, Pak. Iya. Al-Abbas. Ulang lagi. Sekali lagi. Tidak lancar, Ki. Ulang lagi. Mantap. Terus, lanjut. Ulang. Ulang. Baik. Belakang. Belakang. Ulang. Betul, lanjut. Amma. Ulang. Amma. Ulang. Belum lancar. Sekali lagi. Ai belum. Baik, lanjut. Pokoknya harus lancar. Lanjut. Nggak ada Abu, ya. Anaknya Abu Talib. Abu Talib itu pamannya. Ulang, lihat. Baik. Lanjut. Pak Merdi. Lanjut, Parno. Ibnatuhu. Ulang. Jadi gini. Wahadihib. Langsung. Wahadihibnatuhu. Ulang. Nah, lanjut. Lanjut. Ulang. Lanjut. Mantap. Selesai. Sudah dulu ya. Lanjut lagi. Tidak ada gaji? Tidak gaji? Baik. Iya ya. Sudah capek kamu mulutnya, Di. Tidak gaji? Sedikit. Baiklah, sudah dulu. Iya. Jadi nanti lanjutannya ya. Satu percakapan lagi. Saya satu ini baru percakapan terakhir. Setelah itu kita latihan terus. Jadi ulang itu dua percakapan supaya kita tahu, oh, paman, ibu, bapak. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Jadi nanti itu lanjut di sini. Pas ini. Alhamdulillah. Baik. Sabar ya. Belajar ya. Walaupun capek mulut sedikit. Keseleo. Alhamdulillah. Di sini, Tom, dipelajar, dipraktekan itu tajwidnya Ustaz Lukman. Sebelum Al-Quran. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.